بالمصطفى أنوارنا دائما أمتع بعمى حرمى بفرى بها عيما هي ذخرنا هي جالا للصحب القديمة تنزيل مولانا العلي قيما تحت رعايتي من طه نشد حزيما العزيمة يرتاح قلبي.

وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا. صلى الله عليه. إليه وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله عليه. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفى خصنا وحبانا. صلى الله عليه. فأين الأظهار معدن سرك الأسمى فهم سبل النجاة حمانا. صلى الله عليه. وعلى صحابتك الكرام هما في دينك أصبحوا لولائه عنوانا. صلى الله عليه. والتابعين لهم بسلك ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا. صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المحيب إلا وعن حوالها النشوانا. صلى الله عليه. أين المحبون الذين عليهم بدل النفوس مع النفائس هانا. صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المشرفى إلا به تعشوا أذهب رانا. صلى الله عليه. فهداك للأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. صلى الله عليه. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفى وره في الآذانا. صلى الله عليه. وانظر إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلي وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. فأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. صلى الله عليه. والنور ضاه عبده من به في ذكره عظيم به منانا. صلى الله عليه. هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا. مستمسكا بالعروة الوثقى ومتسما بحبل الله من أنشانا. صلى الله عليه. واشتشعرا أنوار من كيل متى كنت نبيا قال آدم كانا. صلى الله عليه. بين التراب وبين ماء فاستفيك من غفلة عن ذا وكن يقضانا. صلى الله عليه. وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا. صلى الله عليه. لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا. صلى الله عليه. فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا. صلى الله عليه. طهره الله وما اختاره وما براك مثله إنسانا. صلى الله عليه. وبحبه وبذكره والنسر والتوكير رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هو النور يهدي الحائرين دياؤه هو النور يهدي الحائرين دياؤه وفي الحشر ظل للمرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطر في الخافقين سماؤه ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشاؤه فيا رب شاء برؤيتي سيدي وأجلي صدى القلب الكثير صداؤه يا رسول الله جئنا لزيارة قاصدينا نرتجي منك الشفاعة لجميع حاضرين نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعاد لي حرام ولا تعذلوني فعاد لي حرام ekor. Sing awe awe ngelingake aja pondo turu sore kene ta critani kanggo sepo mengku sore. Allahumma salli wa sallim ala nabi sayyidina wa maulana Muhammadin. Salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi. Sallallahu alayhi. Hada wa qad nashara al-ilahu nu'utahu fil kusbi bayyana laha tibayana. Sallallahu alayhi. Akhada misaqa al-nabiyyina lama ataytukum min hikmatin ihsana. Sallallahu alayhi. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرن وتصبحون أعوانا. قد بشروا أكوامهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لوائما نادانا. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا. حتى أنادى ارفع وسل وتعطى وكل يسمع لكونك نجم فخرك بانا. ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا. ولسوف يعطيك فترضى جلا من معد تقاصر عن عطاه نهانا. بالله كرر ذكر وصف محمد كيف تزيح عن القلوب الرانا. يا ربنا صلي وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إن القلوب إلى الحبيب تميل. إن القلوب إن القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. إن القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شهيد ودليل دليل دليل دليل دليل. أما الدليل إذا ذكرت حبيبي محمدا. أما الدليل أما الدليل إذا ذكرت حبيبي محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. وينال البركة كل من صلى عليه. Allah. أحمدين أنا إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه حمل به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه قد كان يذكر نور طه وجهه وسرى إلى الإبن المصون عيانا صلى الله عليه وهو ابو حازم الكريم شهم بن عبد مناف بن المسي كان صلى الله عليه وآله يدعى حكيما شانه قد عدل عزيز بذلك شانا صلى الله عليه واحفظ اصول المصطفى حتى ترى في سلسلات اصوله ادلانا صلى الله عليه فهناك يعلم ربه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى اللذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه إذ في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض بعذر عبد رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورد نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهاد فوغض ميلاد المشفي حانا صلى الله عليه وقبل فجر أبرز شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك Yeah. شيل لا يا شيخ عبد الله يا ابن عنوين أسأل الله لذنوبي يغفر الله المدد يا الله يا الله شيل لا يا شيخ عبد الله وخضوعي وانكساري شيل لا صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين آمين يا رب العالمين. Yang saya muliakan orang tua kita Al-Habib Muhammad Al-Baqir bin Salih Maulid Dawilah Wal-Habib Ahmad Al-Jufri Wal-Habib Ja'far bin Agil, dan tetamu kita Al-Habib Alwi bin Abu Bakar Al-Muhbar, para ulama, para kiai, para dosen, rektor Universitas Kanjuruhan Malang, yang semoga mereka semua diberi keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Diberi pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan diberi panjang umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini kita sudah berada di dalam akhir-akhir daripada tahun-tahun kita. Yang tepatnya yaitu kita pada malam hari ini berada pada tanggal 26 Zulhijjah. Beberapa hari lagi kita sudah akan meninggalkan tahun ini, yang mana semoga tahun-tahun hari-hari yang telah kita lewati semua diberi keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ketika kita mengingat sesuatu tentang perubahan daripada perubahan tahun, disinilah seseorang diperintahkan untuk muhasabah, seseorang diperintahkan untuk mengkoreksi diri hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan dengan bertambahnya tahun, yaitu seseorang harus tambah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan bertambahnya tahun, umur kita tambah dekat, umur kita tambah dekat dengan kematian. Semoga kita semua diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala taufik, kekuatan untuk menjalankan amalan-amalan taat. Ini semua adalah suatu tanda dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang kedekatan kita dengan hari kiamat. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan bu'istu ana wasa'ah kahatain. Aku diciptakan oleh Allah, aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan hari kiamat itu sudah dengan jarak yang sangat dekat. Diisyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di waktu itu, aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan hari kiamat kurang lebih seperti antara jari tengah dengan jari telunjuk. Kita sudah melewati daripada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya beliau mengatakan zaman sekarang ini adalah zaman-zaman yang sudah menunjukkan tentang kedekatan kita dengan hari kiamat. Tanda-tanda daripada hari kiamat tersebut seseorang tidak bisa mengetahuinya. atau kapan tiba daripada hari kiamat, seseorang tidak akan bisa mengetahuinya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Rasulullah mengatakan, Allahu a'lam. Allah lebih tahu tentang hari kiamat. Allah lebih tahu tentang kapan akan dijatuhkan hari kiamat tersebut. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan kepada kita beberapa isyarat atau beberapa tanda-tanda tentang hari kiamat, yaitu yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "An-nasu yatatawaluna fil bunyan." Orang mulai megah-megahan di dalam bangunan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pula menjelaskan, orang mulai sudah berani, anak-anak sudah mulai berani terhadap orang tuanya. Itu sudah mulai tanda-tanda hari kiamat. Kalau kita lihat di zaman-zaman kita sekarang, sudah tanda-tanda kiamat tersebut sudah banyak nyata di hadapan kita semua. Banyak nyata di hadapan kita. Kita melihat bangunan-bangunan yang mereka saling bersaingan di dalam bangunan. Kemudian orang-orang tua di sekeliling kita pula sudah banyak yang mengeluh daripada kelakuan-kelakuan anaknya. Dan banyak lagi tanda-tanda yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadisnya, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yataqarrabaz zaman." Tidaklah akan terjadi hari kiamat kecuali kalau zaman itu sudah mulai tambah mendekat, sudah tambah dekat. Ini waqi', ini kejadian sudah terjadi di zaman kita sekarang ini. Zaman sudah mulai tambah dekat. Dikatakan oleh Rasul di dalam hadisnya, fatakunus sanatu kasyahr. Satu tahun itu seperti sekarang ini, kalau kita lihat sudah seperti satu bulan. Begitu pula dikatakan satu bulan kal jum'ah. Satu bulan yang kita lewati seperti hanya satu minggu. Satu minggu yang kita lewati hanya seperti satu hari. Dan satu hari yang kita lewati hanya seperti satu jam. Ini kejadian sudah nyata semua di hadapan kita. Kita melihat sekarang, kadang-kadang kita mengingat, loh kemarin riyoyo, saiki riyoyo mana, kok cepat. Kemarin Ramadan, sekarang Ramadan lagi, kok cepat. Ya, kemudian kalau kita pikirkan kemarin kapan kita ketemu di Ar-Ridwan, di Brongkal, sekarang sudah ketemu lagi di Kanjuruhan. Seminggu sudah kita lewati, akan tetapi kelewatan tersebut atau waktu tadi itu tidak kita rasakan. Sudah sekarang ini zaman yang sudah dikatakan tanda-tanda kiamat yang sudah makin dekat. Ketika tanda-tanda kiamat makin dekat, maka kewajiban seharusnya bagi kita semua untuk memperbaiki diri kita. Untuk memperbaiki diri kita, dikarenakan sehingga jika sudah tiba hari kiamat tersebut, kita insya Allah dimeninggalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita di dalam beberapa hari lagi akan memasuki tahun baru Hijriah, yaitu tahun baru 1 Muharram yang insya Allah akan tiba pada hari Sabtu. Ya, tiba pada hari Sabtu. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pula di dalam hadisnya, untuk supaya amalan kita ini ketika diterima, ketika diangkat, ditutup tahun kita, kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, dan dalam keadaan kita melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, Man soma akhira yaumin min dhul hijjah wa awwalu yaumin min al muharram ja'alahu Allahu ta'ala lahu kaffaratan 50 sana. Barang siapa melakukan puasa satu hari atau hari terakhir pada bulan Dzulhijjah dan hari pertama pada bulan Muharram, Allah subhanahu wa ta'ala akan meleburkan 50, menjadikan kafarah 50 tahun peleburan dosa-dosa. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan, yang pernah kita lewati, bisa kita lebur hal tersebut dengan kita melakukan puasa dua hari, yaitu tanggal 30 Dzulhijjah dan tanggal 1 Muharram. Yang insya Allah tanggal 30 Dzulhijjah tersebut jatuh pada hari Jumat dan 1 Muharram jatuh pada hari Sabtu. kita gandeng puasa tersebut hari Jumat, hari Sabtu, sehingga hari kita, tahun kita ketika ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita dalam keadaan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan awal tahun kita ketika buku mulai dibuka baru, ketika mulai amalan-amalan dicatat baru, kita dalam keadaan puasa atau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah dengan demikian, tahun-tahun yang akan kita lewati dengan penuh keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada perlu disampaikan beberapa sambutan dan pengumuman yang insyaallah hari Senin depan Ar-Ridwan pada tanggal 27 Oktober berada di Masjid As-Sidqi, Gedang Sewu, Gedong Boto, Pakis, Kabupaten Malang. Tanggal 27 Oktober ya di Gedong Boto. Kemudian Ar-Ridwan untuk wilayah Batu setiap Selasa di basement Masjid An-Nur Kota Batu. Dan Ar-Ridwan untuk wilayah Wajak pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 mulai Ba'dal Isya bertempat di Masjid Al-Hashim Desa Belayu Kecamatan Wajak. Mari sekarang sama-sama kita dengarkan sambutan-sambutan dari guru-guru kita, Bapak Dr. Andes Haji Sulistyo, Pembina Litma Al-Farabi Universitas Kanjuruhan. Alaihi falyatfadhal. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Habib Bakir Maulatawillah, yang terhormat Habib Abdul Qadir Maulatawillah, yang kami hormati para habib dan habaib yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, para kiai, para ustadz, para alim ulama yang kami hormati. Yang kami hormati juga Bapak Ketua PPLP PT PGRI Malang beserta seluruh jajaran pengurus. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Kanjuruhan Malang beserta seluruh pembantu rektor, dosen, karyawan, dan para mahasiswa. Yang kami hormati juga jamaah Majelis Taklim Wal Maulid Ar-Ridwan yang berbahagia. Di sini kami selaku pembina Letma Al-Farabi Universitas Kanjuruhan Malang yang kebetulan pada malam hari ini bertugas untuk melaksanakan kegiatan majelis yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, khusus para habaib yang kami muliakan, yang sudah berkenan menghadiri kampus kami Universitas Kanjuruhan Malang untuk yang keempat kalinya. Alhamdulillah setiap tahun kampus kami selalu dihadiri oleh Majelis Taklim Wal Maulid Ar-Ridwan. Harapan kami semoga tahun-tahun yang akan datang Majelis Taklim Wal Maulid Ar-Ridwan senantiasa berkenan untuk hadir di kampus kami untuk memberikan suri teladan kepada kaum muslimin muslimat yang ada di kampus kami dan juga masyarakat yang ada di sekitar kampus kami. Kami selaku panitia pelaksana juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam pelaksanaan kali ini banyak yang kurang memenuhi keinginan para jamaah sekalian, baik itu tempat yang mungkin sudah kami siapkan di lapangan dengan harapan kami tempat ini mencukupi, namun ternyata tempat yang kami siapkan masih kurang luas. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga apa yang kami aturkan di hadapan jamaah sekalian, apabila ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Juga bagaimana penyambutan para mahasiswa kami dalam belajar untuk bermasyarakat, belajar untuk mengikuti dakwah Rasulullah, apabila kurang berkenan di hati jamaah sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para habib yang sudah bersedia hadir pada kesempatan malam hari ini, dan juga para jamaah sekalian. Semoga amal ibadah kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Sulistyo atas sambutannya, dan semoga apa yang beliau niatkan semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Haji Sujai, Ketua PPPLT PGRI Kota Malang. Alaihi falyatafaddal. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalatu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para habib, para ulama, para kiai, dan hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Patut kiranya kita memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Ilahi Rabbi, di mana pada malam hari ini kita masih diberi kekuatan lahir dan batin menyelenggarakan satu kegiatan yang sangat besar artinya bagi kita sekalian, sekaligus menyambut datangnya tahun baru Hijriah. Sudah barang tentu kita senantiasa harus memohon kepadanya, semoga kegiatan ini nanti dari awal sampai akhir akan berjalan dengan baik dan sukses. Perkenankan saya atas nama keluarga besar Universitas Kanjuran Malang, baik dari pihak yayasan maupun dari pihak rektorat, baik atas nama dosen, para karyawan dan lain-lain, menyampaikan selamat datang di kampus multikultur Universitas Kanjuruan Malang. Tadi disampaikan oleh Pak Sulis, kami pernah menerima kehadiran Anda sekalian sudah 4 kali. Semoga kehadiran Anda tidak bosan-bosan untuk menuju tempat ini, sampai berapa kalipun, sampai kapanpun. Dari Universitas Kanjuruan Malang menerima kehadiran Anda sekalian. Saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf. Tahun lalu kegiatan ini dilaksanakan di dalam gedung yang namanya Aula Sarwa Kirti. Di situ saya pernah menyampaikan informasi bahwa untuk tahun berikutnya, insya Allah, Bapak dan Ibu sekalian akan memasuki ruangan aula ini dalam bentuk yang lain. Dalam arti kami adakan renovasi secara total. Tapi ternyata sampai tahun ini masih belum selesai. Kita lihat dari sini kelihatan. Insya Allah dalam waktu tidak lebih dari 2 bulan nanti sudah selesai 100%. Kalau itu sudah jadi, silahkan digunakan lagi untuk keperluan ini. Dengan demikian, pada saat kegiatan itu di bulan-bulan penghujan bisa dilaksanakan dalam gedung. Kalau keadaan itu bulan kemarau, supaya lebih nyaman diadakan di luar gedung. Dan kami mohon maaf, pada awal kegiatan tadi lampu ini dan setrumnya biar pet. Sekali lagi, ini bukan sabotase dari Kanjuruan. Gedung ini hanya tersedia daya 33. Karena itu tidak mungkin untuk kuat digunakan untuk kegiatan semacam itu. Kalau kegiatan itu memakan daya yang cukup besar. Saya baru memasukkan daya lagi di gedung belakangnya. Cukup lumayan, 66. Tapi untuk ditarik ke sini kekuatan itu tidak memungkinkan. Dan besok lusa akan dimasukkan ke gedung timur itu, saya tambah lagi 66. Sehingga sangat leluasa nanti Anda mau apapun. Jadi tidak ada maksud untuk mengganggu. Tidak. Saya kasihan bagian daya yang ngurusi. Kembula kembali ke ruangan ini. Apapun dipaksakan tidak mungkin. Mesti biar pet. Inilah kenyataannya semacam ini. Saudara-saudara sekalian, tidak ada harapan yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih mulia, kecuali saya dan saudara-saudara sekalian sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan berbagai jalan, usaha, kegiatan yang diridhoinya. Saya yakin hal semacam ini merupakan tabungan kita di kelak kemudian hari. Dengan demikian, kita bersama nanti akan menerima apa yang disebut hadiah yang maha kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kecuali, semua saja terima sama nanti. Inilah. Karena itu jangan bosan-bosan melakukan kegiatan-kegiatan semacam ini. Sekarang ini kami sampaikan selamat datang dan nanti kembali dengan baik. Sekaligus saya ucapkan selamat datang untuk berikutnya. Jadi sebelum selesai ini sudah saya arep-arep lagi. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Sujai tadi atas sambutannya untuk kita semua dan untuk para jamaah Ar-Ridwan. Masya Allah, kita sangat bersyukur, kita berharap ada orang-orang di sekeliling kita yang seperti beliau-beliau, amin. Kemudian kami mohon maaf kepada perwakilan daripada Universitas Kanjuruhan, karena pada malam hari ini guru kami Al-Habib Ahmad Jamal bin Toha Ba'akil tidak bisa hadir bersama kita di tempat ini karena beliau sekarang sedang melakukan dakwah di negara Australia. Insyaallah kita doakan semoga perjalanan dakwah beliau diberi keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin, dan diberi manfaat untuk semua orang di dalam perjalanan dakwah beliau, amin. Sebelum kita mendengarkan yang akhir nanti mau'izah hasanah yang akan dibawakan oleh Al-Habib Alwi bin Abu Bakar Al-Muhdhar dari Lumajang, ini ada salah satu daripada jamaah kita yang akan menikah pada malam hari ini. Sekarang kita minta untuk wali dan pengantinnya untuk naik ke atas panggung sini. Allahumma salli ala Muhammad. Sebelum prosesi akad nikah, kita minta kepada Al-Habib Mustafa bin Idrus Al-Khirid untuk membacakan khutbatun nikah. Nawaina an na'tiya bi khutbatin nikah misla ma nawa ahluna wa aslafuna wa rijaluna wa syuyukhuna wa aba'una salihun. الله يدخل نيتنا في نياتهم وعمالنا في عمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية في هذا المجلس الشريف وعند هذا العقد المبارك ونهديه لهم الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المرهوب من عذابه وسطوته المطاع سلطانه النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأكرمهم بدينه وأعزهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته وقدرته جعل المصاهرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أوسج به الأرحام وألزم الأنام فقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا فأمر الله يجري إلى قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أما بعد, fa innal umura kullaha biyadillah yaqdi fiha ma yasha wa yahkum ma yurid la mu'aqqiba li hukmihi wa la radda li qada'ihi wa la muqaddima lima akhar wa la mu'akhira lima qaddam wa la yajtami'u athnani wa la yaftarigani illa bi qada'in wa qadar wa kitabin min Allah qad sabaq amma ba'd fa inna Allah ahalla an-nikah wa nadaba ilayhi bi qawlihi wa ankihul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fugara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim wa harrama as-sifah wa au'ada alayhi bi qawlihi wa la taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wa qala ta'ala amiran bi taqwah ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala an-nabi Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya ma'shar ash-shabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj faman lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija' wa qala sallallahu alayhi wa sallam tazawwaju tanakahu taksuru fa inni mubahin bikumul umam yawmal qiyamah an-nikah sunnatul anbiya wa syiarul awliya. Monggo bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهداه أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله يا فضل بن زبيري فوزي زوجتك وأنكحتك مخطوبتك ألين فجر رهايو الآذن لي موكلي في تزويجها منك وليها شرعا بمهري 300,000 ربية عملة إندونيسية حالا قبلت تزويجها ونكاحها بالمهر المذكور بارك الله فيكم آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل هذا العدد مبارك وقران سعيد آمين. واجعل قدومهم الخير والبركة واليمن والسعادة الأبدية آمين. وبارك لهما واجمع شملهما وأدم الألفة بينهما وارزقهما الأرزاق الحسية والمعنوية آمين. كل ذلك مصحوبا باللطف والعفو والعافية التامة آمين. والصحة الكاملة والذريه الطيبه المباركه والف بينهما كما الفت بين آمين. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر وسيدنا خديجه الكبرى وعائشه الرضا وسائر ازواجه والف بينهما كما الفت بين سيدنا علي كرم الله وجهه آمين. وبين سيدنا فاطمه الزهراء آمين. بحق رب وارزقهم الأرزاق الحسية والمعنوية والذرية المباركة طيبة بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وبحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين الرحمن الرحيم حق الفاتحة المعظمة بسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أديانِنا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتغفر من كل خير ومعتد لكل خير يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول مبروك amin. Semoga tadi yang mendengarkan prosesi akad nikah dan yang mengamini, yang belum menikah cepat dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Banter masalah nikah. Sekarang sebelum kita akhiri acara kita yang terakhir, kita dengarkan mau'izhatul hasanah dari tamu kita Al-Habib Alwi bin Abu Bakar Al-Muhdhar dari Lumajang alaihi falyatafaddal. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فلك الحمد حتى ترضاه ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم مفتاح باب رحمة الله صاحب التاج والمعراج والبراق والألم ودافئ البلاء والوباء والمرض والألم اسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم زين محمد بن عبد الله سيد العرب والأجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسان يفقه قولي أما بعد الحمد لله yang saya muliakan yang saya hormati segenap para habaib para ulama para kiai wabil khusus orang tua kita Al-Habib Muhammad Al-Baqir bin Saleh Al-Dawileh dan segenap para habaib yang hadir di tempat ini yang mungkin kami tidak bisa menyebutkan satu persatunya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Wabil khusus sahibul maqam hadal majlis, akhinal kiram, Al-Habib Ahmad Jamal Ba'agil, begitu pula akhinal kiram Al-Habib Abdul Gadir Maulidawileh, dan segenap para ulama, para kiai, dan segenap para rektor, para dosen, begitu pula para sesepuh, para tokoh masyarakat, para asatid, para hadirin, para hadirat, para muslimin, para muslimat, para jamiah pengajian rutin Ar-Ridwan, Majlis Taklim Ar-Ridwan, dan segenap para pecinta-pecinta baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saya muliakan, pada malam hari ini marilah kita pertama-tama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan curahan-curahan rahmat dan curahan-curahan barakah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan hadir kita, datang kita, duduk kita di Majlis Taklim Ar-Ridwan ini, insyaallah kita semua telah mendapatkan ampunan-ampunan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan insyaallah kita semua mendapatkan ridha Allah, ridha baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin. Allahumma. Dan mudah-mudahan kita semua yang telah kumpul di tempat ini, insyaallah akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di surga Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jannatil firdaus. Amin. Allahumma. Allahumma amin. Alhamdulillah. Yang mana pada malam hari ini kita bisa menghadiri di tempat yang penuh barakah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini. Ini adalah semata-mata hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan majlis-majlis seperti inilah merupakan majlisnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah SAW setiap waktunya dan setiap harinya senantiasa dan selalu di majlis zikirnya atau di majlis ta'limnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tidaklah ada hari, ada waktu kecuali baginda Muhammad SAW berada di majlis zikirnya atau di majlis ta'limnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang merupakan turunnya, berapa besarnya, berapa banyaknya rahmat barakah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari besarnya majlis ta'lim, majlis zikir di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala yang begitu besar, berkah yang begitu besar, rahmat yang begitu besar, sehingga baginda Muhammad SAW mengatakan, bersabda dalam hadisnya di hadapan para sahabatul kiram radhiyallahu anhum wa arda, beliau mengatakan, huduru majalis ilim wa fi riwaya huduru majalis dzikir khairum min ibadah alif raka'ah wa khairum min iyada alif marid wa khairum min tasi alif janazah. Kata baginda Muhammad SAW, wahai para sahabatku, wahai para teman-temanku, bahwasannya barang siapa yang hadir di majlis ta'lim, ada riwayat mengatakan hadir di majlis zikir, beliau Rasulullah SAW mengatakan hudur dengan kalimat hudur, yaitu siapa saja yang mereka hadir di majlis tersebut, hadirnya tersebut mau semangatkah, enggak semangatkah, mau ikut bacakah, enggak ikut bacakah, mau dalam keadaan yang penuh dengan semangat atau mengantukkah, dia mau duduk hadir di majlis tersebut. Kata baginda Muhammad SAW, khairun min ibadah alif raka'ah, lebih afdal hadir kita di majlis zikir pada malam hari ini dibandingkan orang yang beribadah salat sunnah 1000 rakaat, kata baginda Muhammad SAW. Lihat pahalanya, bukan main-main, serius baginda Muhammad SAW. Kita aja kadang-kadang untuk sholat 2 rakaat sunnah ini sangat berat. Cuma dengan hadir kita di majlis taklim seperti ini, majlis zikir seperti begini, betapa besarnya pahala kita, lebih afdol dibandingkan orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Gak sampai di situ, kata baginda Muhammad SAW, wa khairun min tasyi'il janazah. Hadir kita di majlis zikir, majlis taklim pada malam hari ini, majlis taklim Ar-Ridwan, lebih afdal daripada orang yang mengantarkan jenazah muslim sebanyak 1000 jenazah muslim. Satu jenazah muslim aja dihantarkan ke kuburan, ini pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana dengan jenazah 1000 jenazah? Ada riwayat kalau satu jenazah muslim disolati dengan 40 orang yang mana si jenazah tersebut diampuni dosanya oleh Allah, dan yang sholat diampuni semuanya oleh Allah dosa-dosanya, amin Allahumma. Kalau 1000 jenazah, enggak sampai situ, kata Rasulullah SAW, wa khairu min iyadah alif marid. Hadir kita, datang kita di majlis zikir, majlis taklim pada malam hari ini Ar-Ridwan, ini lebih afdal dibandingkan orang yang menjenguk, membesuk orang muslim yang sakit sebanyak 1000 orang muslim yang sakit. Satu orang muslim yang sakit aja kita jenguk, kita besuk, yang mana niat kita ingin menyenangkan hatinya supaya cepat sembuhnya, cepat sehatnya. Itu kata Rasulullah SAW, man yufarrig qalbu akhih khairum min ibadah 60 sanah. Barang siapa yang menyenangkan hati saudara Islamnya 1 kali, maka pahalanya lebih afdol dibandingkan orang yang beribadah selama 60 tahun lamanya. Dan bagaimana dengan 1000 orang yang sakit? Berapa pahala ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Inilah majlis taklimnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para penghuni-penghuni langit, para malaikat-malaikat Allah yang di langit, ketika Allah Subhanahu wa taala menyaksikan para manusianya, para hambanya mau duduk di majlis zikirnya, majlis taklimnya, Allah pun mengatakan, berkumandang, memberikan pengumuman kepada para malaikat-malaikat yang di langit, ya malaikati usyhidukum annani qad ghafartu lahum. Wahai para malaikatku, hari ini juga, malam ini juga, jam ini juga, detik ini juga, yang mana para hamba-hambaku, manusia-manusiaku yang duduk di majlis taklimnya, majlis zikirnya, di majlis Ar-Ridwan, yang mana mereka semuanya telah aku ampuni dosa-dosa mereka semuanya, amin Allahumma, amin Allahumma. Sebagian malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, protes kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, anna ba'dhum la yanwina bil khair. Ya Allah, itu mereka sebagian yang hadir tidaklah berniat untuk hadir majlis zikirnya, majlis taklimnya. Mereka cuma asal-asalan, bahkan sebagian mereka bermaksiat niatnya, ya Allah. Cuman apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya malaikati annani qad ghafartu lahum. Kamu enggak dengar ucapanku, firmanku bahwasanya aku telah mengampuni semua mereka yang hadir, yang datang untuk mendengarkan, untuk datangnya, hadirnya di masjid dzikirnya, masjid ta'imnya. Siapapun mereka, apapun mereka, bagaimanapun mereka, telah aku ampuni semua dosa mereka. Amin. Allahumma fa innahum lazguna jalisuhum. Karena mereka-mereka yang duduk untuk majlis dzikirnya, majlis ta'amnya, tidak akan pernah merugi, bahkan beruntung besarnya rahmat, barakah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu ulama besar mengatakan, Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad bin Abdul Rahman As-Saggaf, beliau mengatakan, la yakhruj min dhalikal majalis illa qad ghafara Allah. Kata beliau, tidaklah keluar setiap orang yang hadir di majlis ta'limnya, majlis zikirnya, kecuali setiap orang yang keluar telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma amin. Bahkan dikatakan oleh guru besar kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, beliau mengatakan, "Idza wajada majlis min majalis ilm fi dhalikal mantiqah illa yakunu mukafilan fi majalis darar." Kata beliau, jika ada satu saja majlis dzikir, majlis ta'lim di suatu daerah, satu saja, dan di situ ada banyak majlis-majlis yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka satu majlis yang dzikir, majlis ta'lim ini akan menjadikan tameng daripada semua majlis-majlis yang maksiat, majlis-majlis yang enggak ada gunanya. Ini majlis dzikir menjadikan tameng, menjadikan perisai, menjadikan turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya menjadikan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Inilah mereka, para orang-orang dahulu yang mereka memang betul-betul cintanya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa dan selalu menghidupkan sunnahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu dalam keadaan dakwahnya ilallah, selalu dalam keadaannya mengikuti daripada semua perbuatan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu wa arda. Bagaimana para orang-orang dahulu yang ingin mendapatkan ridhanya Allah dan ridhanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu dan senantiasa mengikuti langkah-langkah Rasulullah, menghidupkan sunnahnya Rasulullah, menghidupkan majlisnya Rasulullah, menghidupkan daripada syariatnya Rasulullah. Tidak ada lain, mereka ingin daripada ridhonya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin diakui umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang mana dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi sahabil maulid Simtul Durab, mengatakan, wa mimma yasuru galba minni luzumukum tarigata abai wa ahli wa ajdadi minasalafil ladhina tawajjahu ilallah yakfunna bil Mustafa al-Hadi wa hahiya a'malun khalat am shawaibin وعلم وأخلاق وكثة أورادي. Beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi mengatakan, bagaimana orang-orang dahulu yang mereka senantiasa di jalannya baginda Muhammad SAW, mengikuti sunnahnya Rasulullah, mengikuti ajarannya Rasulullah. Beliau mengatakan, yang menjadikan senangnya hatiku adalah mereka-mereka yang mengikuti caranya orang-orang dahulu, mengikuti daripada tarikahnya para ayah-ayah mereka, datuk-datuk mereka. Mereka ikuti cara mereka. Apa cara mereka? Bagaimana tarikah mereka? Ilallah yakfun nabil Mustafa al-Hadi. yang mana mereka ini senantiasa dan selalu bertawajuh kepada Allah, pendekatan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zikirnya kepada Allah, majlis taklimnya, majlis zikirnya, apa itu? Mereka menghidupkan sunnahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga Allah pun subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, bagaimana mereka-mereka yang ahli ibadah, yang senantiasa mengikuti pada orang-orang dahulu, ibadahnya, zikirnya, majlis taklimnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran-Nya, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-lali ma yahja'un bil asharihum yastaghfirun. Mereka orang-orang dahulu, para ulama, para salihin, para aulia, mereka-mereka ini orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah telah dijanjikan oleh Allah dengan surga-surga Allah yang penuh dengan aliran-aliran air di bawahnya, sungai-sungai di bawahnya. Siapa mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah? Akhidina ma'atahum rabbuhum. Mereka senantiasa dan selalu melaksanakan, mengerjakan semua apa perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka ini orang-orang yang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dikarenakan mereka ketika datang pada malam-malam harinya, mereka dalam keadaan tidur yang sedikit, dan pada akhir-akhir malamnya di waktu sahurnya, mereka bangun yang dalam keadaan istighfarnya, dalam keadaan sujudnya, tahajudnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mereka-mereka yang disifatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa menghidupkan sunnahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga mereka-mereka ini dikarenakan istiqomahnya, ibadahnya, zikirnya, tahajudnya, majlis ta'limnya, sehingga mereka-mereka pun, kata Al-Haib Ali bin Muhammad Al-Habashi mengatakan, wahya haya a'malun khalat an syawa'ibin. Sehingga hati-hati mereka ini bersih karena istiqomahnya, ibadahnya, istiqomahnya, tahajudnya, zikirnya, majlis ta'limnya. Hati-hati mereka ini bersih dari segala apa, penyakit hati, riakkah, sombongkah, higitkah, hasudkah. Mereka telah bersih hati-hati mereka. Dan apa kesibukan mereka? Kesibukan mereka adalah wa ilmun wa akhlaqun wa kathatu awradi. Kesibukan mereka ini senantiasa dan selalu dalam keadaan taklimnya, dalam keadaan mencari ilmunya, dan juga senantiasa mempraktikkan akhlaqun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam keadaan banyaknya zikirnya, wiridnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mereka. Orang seperti begini yang sudah dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tinggalkan mereka, kita menyemangkin mereka, kita remehkan mereka. Ini mereka orang-orang dahulu yang senantiasa dalam keadaan sunnahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diterangkan satu ulama besar, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau ini adalah guru daripada Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habashi. Habib Muhammad bin Husain Al-Habashi ini adalah orang tua daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi radhiyallahu anhum wa arda. Orang tuanya, ayahnya, abahnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, sahabul maulid Sibtul Durar, yang mana Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Beliau adalah mufti di zamannya, ulamanya ulama di zamannya. Bahkan di zaman itu ada yang namanya ulama yang bernamakan sama namanya Abdullah semua, 7 Abdullah. Dan semuanya mufti, semuanya aulia. Di antaranya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yang mana beliau juga sultan aulia fi zamanih, pemimpin para para aulia, para wali Allah di zamannya. Beliau ini waktunya mulai di sebelum datang subuhnya sampai malam harinya ketika tidurnya, beliau habis waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Beliau habiskan waktunya untuk zikirnya, untuk dakwahnya, untuk ta'limnya. Sehingga beliau ketika datang malam harinya setelah sholat isyanya, beliau sholat witirnya dengan menghatamkan Al-Quran 10 juznya. Ketika waktu sahurnya, akhir-akhir malamnya, beliau sholat tahajudnya dengan menghatamkan 10 juznya. Dan ketika pada waktu duhanya, beliau sholat duha dengan menghatamkan 10 juznya. 30 juz hatam sehari semalam. Dan beliau pun pernah ketika masuk ke rumahnya, rumah di Hadramut lain dengan di sini. Rumahnya di sana lantai pertama bukan tempat, bukan ruangan. Lantai pertama, lantai bawah itu bukan rumah, yang atas baru rumah. Itu ketika beliau menaiki anak tangga, setiap anak tangga, setiap satu anak tangga menghatamkan satu hataman 30 juz. Ketika beliau naik anak tangga yang kedua, menghatamkan satu kalimat, satu kali hataman 30 juz. Kalau ada 10 anak tangga, berarti 10 kali hataman 30 juz. Masuk kamarnya, satu kamar menghatamkan Al-Quran 30 juz. Ada 4 kamar, 4 kali hataman 30 juz. Habis waktunya. Belum lagi beliau punya begitu banyaknya santri, murid yang beliau mengajar setiap waktu, setiap pagi, mulai pagi sampai maghribnya. Lihat waktunya habis. Belum berdakwanya ketika keluar rumahnya, belum berzikirnya. Beliau mempunyai rutinitas setiap hari zikir. Zikir la ilaha illallah setiap harinya 25,000 kali. Dan zikir ya Allah setiap harinya 25,000 kali. Dan berzikir, bersolawat dan salam kepada baginda Muhammad SAW setiap harinya 25,000 kali. Habis waktunya. Itu pun beliau mengatakan di dalam syairnya dengan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa beliau? Ma ma'ana amal wa kasbuna kulla zalal lakin lana fika amal tuhyi idham ramah. Ya Allah, aku enggak punya amal ya Allah. Enggak punya ibadah, enggak punya zikir, enggak punya ilmu. Enggak punya apa-apa aku ya Allah. Dan semua yang telah aku amalkan itu semuanya zalal, sia-sia ya Allah. Enggak ada pahalanya karena masih ada di hatiku ini daripada penyakit-penyakit hati, sombongkah, riakkah. Sia-sia ya Allah. Lakin lana fika amal tuhyi idham rahmah. Cuma aku mengharapkan satu pengharapan kepadamu ya Allah, rahmatmu ya Allah, rahmatmu ya Allah, yang bisa menghidupkan tulang belulangku nanti di hadapanmu ya Allah, nanti di hari kiamat ya Allah. Lihat amal yang begitu banyak, amal yang begitu besarnya, habiskan waktunya 24 jam untuk Allah. Beliau pun mengatakan enggak punya amal, mana amal? Dan bagaimana dengan kita? Apa amal kita? Dan apa yang kita banggakan daripada amal kita? Itu pun kita masih sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. masih enggak takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala nanti di neraka Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah min dzalik min ghadabillah. Bahkan beliau seringkali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menangisnya. Dikatakan dalam syairnya, ya rabbana waltubina waghfir lana waqtin bi khan indana ibana yaumit taama. Ya Allah, ya Allah, berilah kasih sayang kepada hambamu ini dan ampunilah dosa-dosanya hambamu ini, ya Allah. Dan selamatkan nanti, ya Allah, di hari akhir, ya Allah. Selamatkan di hari kiamat dan jadikan matiku dalam keadaan mati husnul khatimah, mati yang husnul khatimah, ya Allah. Beliau menangis, takut beliau meninggalnya tidak membawa Islam, iman, tidak husnul khatimah. Dan beliau takut nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala beliau mendapatkan azabnya Allah, takut beliau. Kita pernah nangis? Pernah merasakan takutnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Merasakankah kita seperti apa kata akhinal kiram Habib Gadir tadi, kita di akhir-akhir tahun ini, pernahkah kita introspeksi diri, mengkoreksi diri, amal kita ini bagaimana, perbuatan kita ini bagaimana? Bahkan Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yang mana waktunya habis untuk ibadahnya kepada Allah, setiap malamnya punya rutinitas sholat 1000 rakaat beliau, dan pagi harinya habis untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun beliau bukan hanya mengkoreksi introspeksi dirinya pada akhir tahunnya. Beliau Sayyidina Ali Zainal Abidin ini mengkoreksi, berintrospeksi diri ketika datang pada malam harinya sebelum beliau tidur. Beliau berintrospeksi, apa amalku hari ini? Apa perbuatanku hari ini? Apa ibadahku hari ini? Mulai aku bangun pada akhir malam jam 3, jam 2 sampai sekarang ini mau tidur, apa amalku? Beliau koreksi. Kalau sampai ada waktu yang kosong untuk zikirnya kepada Allah, waktu yang kosong untuk taklimnya, waktu yang kosong untuk ingatnya kepada Allah, beliau pun beristighfar kepada Allah. Beliau pun menangis kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Waktunya kosong menangis. Sementara kita, waktu kita kosong, bahkan dalam keadaan maksiatnya kepada Allah, di depan TV-nya, di depan videonya, kita enggak menangis, kita enggak takut, kita enggak introspeksi diri. Apakah ini yang dikatakan mengikuti sunnahnya baginda Muhammad SAW? Apakah ini yang dikatakan umat yang cinta kepada baginda Muhammad SAW? Maaf. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi Suhaimah sendiri, dari besarnya cintanya beliau kepada Rasulullah SAW, semua amalnya, semua sunnahnya Rasulullah telah dikerjakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi. Sehingga pernah dikatakan oleh Imam Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahib Rati, beliau mengatakan, ma min sunnatin sunnat Allah, sunnat Nabi Muhammad SAW, illa najju min Allah an naf'al biha. Kata Sayyidina Abdullah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahib Rati, beliau mengatakan, wallah, tidak ada satu sunnah pun yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW daripada sunnah-sunnah yang begitu banyaknya, kecuali aku berharap, berdoa kepada Allah setelah mengerjakan semua sunnah Rasulullah SAW. Itu pun Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi telah mengerjakan semua sunnahnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kata baginda Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, menghidupkan syariatku, ini adalah tandanya cinta kepadaku. Dan yang mereka cinta padaku akan hidup bersamaku nanti di surga Allah Subhanahu wa taala fi jannatil firdaus. Amin. Allahumma. Itu beliau amalkan, beliau kerjakan. Bahkan lebih daripada itu kecintaan beliau. Sehingga beliau pun mengatakan dalam syairnya, idza maritu fa kana dzikru qur'an li illati fa yahabbadza dzikru li qalbi shifaa'uhu. Idza alima al-ushaq da'i fa kullahum fa inna liqa ahbabi qalbi dawa'uhu. Ayya sayyidi qalbi bihubbika ba'ihun wa tarfiya ba'da ad-dam'i tajri dima'uhu. Fa ya rabbi sharrifni bi ru'yati sayyidi wa ajsad al-qalbi al-kathiri sada'uhu. Hai Ali, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, Jika aku sakit, maka dengan menyebut namamu ya Rasulullah, maka sembuh daripada semua penyakit-penyakit ya Rasulullah. Dan jika aku merasa kangen denganmu ya Rasulullah, itu adalah penyakit bagi diriku. Dan ketika aku bertemu denganmu ya Rasulullah, maka sembuhlah semua apa yang kurasakan ya Allah. Aku rasakan semuanya sembuh ya Rasulullah. Ya Rasulullah, betapa besarnya cintaku kepadamu ya Rasulullah, sehingga mendarah daging ya Rasulullah. Wa tarfiya ba'da dam'i tajri dima'uhu. Sehingga ya Rasulullah, ketika aku ingat kepadamu ya Rasulullah, aku menangis bukan tangisan air mata, melainkan tangisan darah ya Rasulullah. Tangisan darah ya Rasulullah ketika aku ingat kepadamu ya Rasulullah. Fa ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, muliakan ya Allah mataku ini ya Allah, untuk melihat Habibi Muhammad, untuk bertemu dengan Rasulullah SAW ya Allah. Dikarenakan hatiku ya Allah penuh dengan dosa, penuh dengan penyakit hati, penuh dengan kekotoran-kotoran ya Allah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, yang beliau adalah mufti di zamanih, ulama mufti di zamannya, dan beliau sultan awliya di zamanih, kutub di zamanih, pemimpin para wali di zamannya, beliau masih takut tidak bisa bertemu dengan Rasulullah SAW dikarenakan hati yang penuh kotor, hati yang penuh noda, hati yang penuh penyakit-penyakit hati. Dan bagaimana dengan kita? Introspeksi kita bagaimana? Koreksi kita bagaimana? Kita mengatakan cinta Rasulullah? Cintakah kita kepada Rasulullah? Cintakah kita kepada Rasulullah? Cintakah kita kepada Rasulullah? Cuma apa buktinya cintanya kita kepada Rasulullah? Sedangkan Rasulullah mengatakan man ahya sunnati faqad habbani. Beliau Rasulullah mengatakan yang menghidupkan sunnahku, yang menghidupkan syariatku, ini tandanya cinta kepadaku. Sedangkan kita mana dengan sunnahnya Rasulullah? Kaifa nahnu min sunnah Rasulullah? Di mana kita dengan sunnah Rasulullah? Sementara kita lebih bangga kalau kita duduk di tengah keluarga kita, ketika kita duduk di depan anak istri kita, pernahkah kita menceritakan sirahnya Rasulullah? Pernahkah kita menceritakan daripada manakibnya Rasulullah? Menceritakan daripada biografinya Rasulullah? Pernahkah kita? Kita enggak bangga kalau kita cerita dengan cerita tentang sirahnya Rasulullah, enggak bangga. Kalau kita di depan anak istri kita cerita masalah duniawi, cerita masalah tokokah, kerja kitakah, kita lebih senang. Bahkan maaf, ketika kita duduk dengan anak istri kita di rumah kita enggak pernah mengatakan qala Allahu taala kadza wa kadza wa qala Rasulullah SAW kadza wa kadza. Enggak pernah kita mengatakan wahai istriku, wahai anakku, Rasulullah telah bersabda begini dan begini, Allah berfirman begini dan begini, diharamkan ini, disunnahkan begini, diwajibkan begini. Gak pernah. Kita lebih bangga, lebih senang kalau kita duduk dengan anak istri kita, kita sama-sama melihat televisi, kita sama-sama melihat acara televisi, filmnya kah, dangdutnya kah, orkesnya kah. Kita dengan anak istri kita melihat sama-sama, melihat maksiatnya kepada Allah. Bangga kita. Bahkan maaf-maaf, kita gak pernah kok bangga kalau anak kita pakai sarung kah, pakai songkok putih kah, pakai gamis kah. Kita gak bangga kok. Bahkan kalau ada anak kita yang pakai sarung, baru 3 hari pakai sarung, udah dirasani. Orang tuanya yang rasani. Kamu pakai sarung terus, emangnya manten sunat kamu? Dibilang manten sunat, ini sunnah. Kita gak bangga. Kita gak bangga kok kalau anak kita bisa mengaji Al-Quran. Gak bangga. Kalau anak kita pintar kerja, bisa cari uang, bisa beli mobil. Bangga kita. Nih anak saya, kerjaannya berhasil di kantor sebagai bos. Bangga. Sementara anak kita, untuk mengetahui syariatnya Allah Subhanahu wa taala, kita enggak bangga. Bahkan kita bangga kalau anak kita dalam keadaan maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak gadis kita pakai kerudung, kita enggak bangga. Emangnya Bu Nyai? Astagfirullahaladzim. Emangnya ustazah katanya? Ini aurat, wajib ditutup. Kalau kita lihat anak gadis kita dalam keadaan pakaian yang cekakah, yang ketatkah, yang pendekkah, kita bangga. Nih, anak gaul, seksi katanya. Bangga kita. Hati-hati. Perbuatan anak-anak kita yang menanggung orang tuanya. Semua perbuatan anak-anak kita yang baikkah, yang jelekkah, orang tua yang menanggungnya. Sehingga baginda Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, "Idza widalahul walad falyuhsin ismahu wa adabahu. Fa idza balagha falyuzawwidhu. Fa idza lam yuzawwidhu fa asaba ithman fa innama ithmahu ala abihi." Kata baginda Muhammad SAW, hati-hati. Jika kalian punya anak, berilah nama yang baik dan didiklah. Didiklah. Didiklah akhlaknya, adabnya, syariatnya, didik. Wa idza balagha falyuzawwijhu. Kalau sudah cukup umur anak kalian, sudah balig, cepat-cepat kawinkan anak kalian. Fa idza lam yuzawwijhu fa asaba ithman fa innama ithmahu ala abihi. Jika sudah cukup umur, sudah balig, enggak cepat dikawinkan sampai dia mengamalkan maksiat, berzina kah, pacaran kah, narkoba kah, narkotik kah, khamr kah, fa innama ismahu ala abihi. Semua dosanya anak yang diamalkan, semua dosanya anak yang bermaksiat, maka yang menanggung orang tuanya. Orang tuanya menanggung. Sementara kita sebagai orang tua enggak melaksanakan maksiatnya kepada Allah, cuma menanggung dosanya anak-anak kita. Mampukah kita menanggung dosa anak-anak kita? Sedangkan kita enggak mampu menanggung dosa-dosa kita sendiri. Sebaliknya, kalau anak kita dalam keadaan ibadahnya kepada Allah, itu pun pahalanya ke orang tuanya. Sehingga dikatakan oleh baginda Muhammad SAW, "Man allabna lahul Qur'an nadharan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Kata baginda Muhammad SAW, barang siapa yang mengajar anaknya Al-Quran dengan melihat Al-Qurannya, maka orang tuanya akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu dan diampuni dosa-dosa yang akan datang, kata baginda Muhammad SAW. Lihat pahalanya. Sampean enggak belajar, sampean enggak mondok, sampean tidak bisa baca Quran, cuma anak pian yang bisa baca Quran, itu ampunan dosanya kesampean yang orang yang harus sebagai orang tuanya, sampean yang dapat. Bahkan keterusan hadisnya baginda Muhammad SAW mengatakan, waman allamahiyahu zahiran fakullama qara'al ibn ayatan rafa'allah li abihi darajatan wahidah ila akhir ma qara'a ma ma'ah min al-Qur'an. Barang siapa yang mengajarkan anaknya untuk menghafalkan Al-Qur'annya, maka setiap anaknya baca satu ayat, orang tuanya kembali kesampaian ke orang tua, maka orang tuanya akan mendapatkan satu derajat sampai terakhir yang dibaca dengan hafalannya. Jika anak kita hafal Al-Fatihah yang 7 ayat, maka orang tuanya dapat 7 derajat. Jika anak kita hafal surat Wadduha ke bawah, berapa ayat, berapa derajat sampai dapat. Kalau anak kita hafal Juz Amma sampai ke bawah, berapa ayat, berapa derajat sampai dapat. Jika Al-Quran 30 juz, berapa ayat, berapa derajat sampai dapat. Setiap dibaca, dapat derajatnya orang tuanya. Ini baru Al-Qur'annya. Dan gimana kalau anak-anak kita belajar ilmu nahwunya kah, ilmu fakihnya kah, ilmu tafsirnya, hadisnya, ilmu. Berapa pahala yang diperoleh oleh orang tuanya. Ini anak kita. Sementara kita gak bangga dengan anak kita yang begituan. Kita bangga kalau anak kita untuk buka auratnya. Kita bangga anak kita untuk bermaksiatnya kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kita bangga kalau anak kita ke diskotik, bangga, gaul katanya. Kalau anak kita untuk hadir di majlis Ar-Ridwan, kita enggak pernah merintah kok. Kita enggak pernah mengajak kok. Ayo wahai anakku, wahai gadisku, ikut abah, ikut aku, ikut ayah ke majlis taklim Ar-Ridwan. Pernah kita mengajak? Enggak pernah. Hati-hati di akhir tahun ini. Jangan jadikan akhir tahun dalam keadaan akhir yang penuh su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Dalam keadaan muadzib yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua jadikan orang-orang yang mendapatkan daripada rahmat barakah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua insyaallah dijadikan orang tua yang bertanggung jawab. Orang tua yang menentangkan anak-anaknya untuk mengetahui syariatnya Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenalkan kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenalkan kepada nabinya baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan untuk mengetahui sunnah-sunnahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita, anak istri kita dijadikan orang-orang yang selamat di atas dunia ini sampai di akhirat nanti insyaallah. Dan mudah-mudahan anak-anak kita, istri-istri kita, dan kita semua insyaallah dijadikan orang-orang yang mendapatkan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala, sehingga senangnya cintanya kepada baginda Muhammad SAW dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah, menghidupkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan majlis taklim Ar-Ridwan insyaallah dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperbanyak para hadirin dan hadratnya untuk menghadiri majlis taklim dan majlis zikirnya, majlis taklim Ar-Ridwan, dan insyaallah menjadikan intisyarud dakwah dan menjadikan membanggakan, menyenangkan hatinya baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan merupakan syiarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan para habaib kita, orang tua kita, Habib Muhammad Al-Baqir dipanjangkan umurnya insyaallah, diberikan sehat wal afiat fi taatillah, dan jadikan orang yang bisa mandu diri kita, yang memberikan jalan kepada kita, yang memberikan jalan untuk menuju ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan akhina kiram Habib Abdul Qadir dan juga akhina Ahmad Habib Ahmad Jamal insyaallah senantiasa selalu menjadikan suri tauladan kita, yang menunjukkan diri kita untuk kejayaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua mendapatkan ridha Allah dan ridha baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma, Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma, Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la minna syaqiyan wa la mahruma. mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antal alim bidudubina faghfirha, wa antal alim biuyubina fasturha, wa antal alim biqulubina faasliha, wa antal alim bihajatina faqdiha, hajatan fi nafsi ya rab faqdiha ya khair qadi nadkhul ma'ataha wa ali fi sufil awalat. اللهم اجعلنا واياكم من الاقتداء الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن اهل اقتداء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته واعماله وافعاله واقواله ظاهرا نباتا معنعزي. يا اول اولين ويا اخر الاخرين ويا ذا الجود متين ويا مساكين ويا ارحم الراحمين ارحمنا. اللهم اغفر لنا والوالدين وارحمنا كما ربينا صغيرا. ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلم وسلم الحمد لله رب العالمين واخرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاه الله خير الحبيب علوي بن ابو بكر المحضر خير الجزاء atas apa yang telah disampaikan kepada kita semua, yang menambah semangat kita untuk melebihi cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menambah semangat kita untuk lebih cinta menghadiri majalisul khair, majalisul ilim. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau semua menambah manfaat untuk kita semua, amin, dan menjadikan bekal untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat, amin ya rabbal alamin. Mari sekarang sama-sama sarang-sarang ngamini doa yang akan dibacakan oleh Al-Habib Muhammad Al-Baqir bin Salih Maulidawilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mala'i al-a'la ila yawmiddin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mala'i al-a'la ila yawmiddin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت لنعت من أوصابه تحيي القلوب تهيج الأشيان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا ولكن عبا بالسرائر قد دعا لمديح صفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاونا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا اجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ونحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق ذلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا العاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عن عقبانا

Ya da sifatil aliyah qa'imun bil ina uridu ina uridu يشفع لنا يوم الزحام.